بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Ashribah, kitab tentang minuman. Bab yang pertama, bab haramnya khamar. Penjelasan bahwa khamar terbuat dari perasan anggur, kurma kering, kurma mentah, dan kismis serta lainnya yang bisa memabukkan. Hadis yang ke-5069 pada halaman 589. 5069. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana ibnu Ulayyah قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيح لهم وأنا أصغرهم سنا. kata Anas ibn Malik bercerita, sesungguhnya saya melayani, laqaimun alal hayy, melayani untuk al hayy, kampung, ala umumati, terhadap paman-pamanku. Pelayanan seperti apa? Askihim min fadikh, di mana saya menuangkan, menyuguhkan untuk mereka perasan fadikh, yaitu kurma mentah dengan kurma tua, kurma matang diperas kemudian disimpan, ya. Inilah minuman mereka. Dan Anas bin Malik, karena dia masih anak-anak dan baktinya kepada orang tua-tua, terutama paman-pamannya, luar biasa, maka dia senantiasa melakukan tugas tersebut, yaitu menyuguhkan, menuangkan kepada paman-pamannya dan yang lain-lain. Nanti akan disebutkan oleh Anas orang-orang selain dari paman-pamannya, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana asgharuhum sinnan, dan saya yang paling kecil, ya, di antara mereka yang hadir ketika itu. Dan dia berada di, dan itu ketika itu di rumah Abu Talha, sebagaimana dalam riwayat yang lalu. Ya. Faja'a rajulun, ya, tiba-tiba datang seseorang, faqal innaha qad hurrimatil khamru, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Faqalu, maka mereka yang di rumah Anas, di rumah Abu Talha, berkata, ikfiha ya Anas, ya, tumpahkanlah dia wahai Anas. Fakafatuha, maka saya pun menumpahkan baik khamar yang ada di tangan, yang sedang dipegangnya untuk dituangkan, dihidangkan kepada mereka, ataupun, ya, khamar-khamar yang masih berada di tempatnya, di kendi-kendi. Qal qultu li Anas, berkata salah seorang perawi yaitu murid Anas, yaitu Abdul Aziz bin Suhaib. Ya. Atau di sini, di sini adalah Sulaiman At-Taimi. Ya. Sulaiman At-Taimi berkata dia kepada Anas, qultu li Anas, ma huwa, apa dia, maksudnya khamar itu terbuat dari apa? Qala busrun wa rutabun, kurma mentah dan kurma rutab. Kurma rutab juga dibagi, dibuatkan untuk minuman ini ya, terbuat juga dari kurma rutab. Kurma rutab adalah kurma yang dari mentah. Untuk berpindah kepada tua ada masa dia lunak. Nah, ini yang kurma rutab. Ya, baik itu lunak separoh. Kemarin kita memahami bahwa rutab tidak dibuat. Ternyata juga dibuat oleh mereka, tapi umumnya ya itu dari busrun dan rutab, busrun dan tamar. Kurma yang masih keras nanti akan dicampur dengan kurma yang sudah matang. Qala faqalu, faqala Abu Bakar ibn Anas, dia berkata, berkata pula Abu Bakar ibn Anas, kanat khamrahum yawma idzin, itulah khamar mereka pada saat itu atau di masa itu, khamar yang biasa ada di setiap rumah, minuman khamar yang ada di rumah-rumah orang ketika itu terbuat dari itu. Jarang yang terbuat dari anggur, tapi terbuat dari kurma. Mana ada anggur di sana? Jadi khamar mereka terbuat dari nabidh atau fadih al-busri wat-tamri, kemudian juga dibuat dari campuran rutab. Qala Sulaiman wa haddathani rajulun an Anas bin Malik annahu qala dhalika aidan. Begitu itu yang itu juga, maksudnya itu juga ya terbuat dari busrun wa rutab dan juga terbuat dari busrun wa tamrun. Yang penting semuanya kurma, cuma kurma mentah, kurma rutab, kurma tua. Kurma tua tamrun ada juga dinamakan dengan zahu. Ya. Zahu ini semacam kurma rutab tetapi warnanya merah atau balah dalam bahasa yang lain. Jadi yang mungkin kita ketahui, yang bisa kita ambil kesimpulan di sini, bahwa khamar yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu sebelum diharamkan adalah terbuat dari kurma. Ya, baik itu kurma mentah busrun atau kurma rutab atau kurma tamar itu sendiri atau balah atau zahu. Ya, yang penting semuanya adalah perasan dari kurma yang dipendam dalam waktu yang lama, karena kalau seketika itu tidak kurma, tidak khamar, dia dicampur kemudian minum langsung, ini tidak khamar, tapi dipendamnya itu yang membuat dia menjadi khamar. Ya, dipendamnya dalam waktu yang lama itu yang ini yang dimaksud dengan nabil, diperas kemudian dipendam airnya. Ya. Nah, ini yang namanya khamar. Dan itulah yang minuman biasa di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, baik di Mekah maupun di Madinah. Walaupun nanti di tempat yang lain ada khamar yang terbuat dari anggur. Ya. Ini hadis yang ke 5069, bahwa turunnya pengharaman khamar itu di saat mereka mengonsumsinya, bukan ketika mereka sudah mulai tidak mengonsumsi atau sudah meninggalkannya tiba-tiba diharamkan. Ini terlalu mudah untuk meninggalkannya. Ternyata mereka sedang nikmat-nikmatnya meminum khamar seperti yang diceritakan oleh Anas, dan datang berita dari satu orang tentang haramnya khamar, langsung mereka serta-merta menumpahkan dan meminta Anas yang kerjanya memang untuk menyuguhkan, menghidangkan khamar ini, diperintah oleh mereka, terutama Abu Talha ayah tirinya, untuk menumpahkan. ya, maka ditumpahkanlah ya, di luar rumah tentunya khamar-khamar tersebut, dan itu terjadi pada setiap rumah. Makanya Anas bercerita khamar itu mengalir fi sukakil Madinah, di gang-gang Madinah, maksudnya di jalan-jalan di Madinah membanjir saking banyaknya, menunjukkan bahwa setiap rumah ada ya, setiap rumah ada, karena ini minuman biasa dan dia memabukkan, seperti kasus Hamzah bin Abdul Muttalib, dan mabuknya luar biasa sampai Nabi mengatakan Anas ini, Hamzah ini dalam keadaan sulamin, atau dalam bahasa Nabi SAW bahwa mabuknya mabuk yang berat ya. Dalam hadis yang pertama, saya lupa lafaznya, thamilun, bukan sulamin, thamilun ya, thamilun, pada halaman 585 baris yang keempat dari bawah, annahu thamilun ya. Hadis yang 5066 ya. 585 baris yang keempat dari bawah, annahu thamilun. Nah, ini mabuk berat dari kurma yang dari khamar yang terbuat dari apa yang tadi kita jelaskan ya. Kembali kita ke hadis ini, dia datang berita dari satu orang, mereka langsung mentaati, membenarkan, meyakini. Ya, mereka yakin, kalau tidak yakin tidak akan mungkin mereka tumpahkan ya. Karena ini masalah keyakinan tentang haramnya, walau berita dari satu orang ditumpahkan. Dan bahkan dalam riwayat yang akan datang, Anas memecahkan kendi-kendi tempat khamarnya, dipecahkan dari bawahnya, dasarnya, sehingga tidak bisa menampung lagi ya. Dan bahkan dalam riwayat yang lalu, dibuang keluar rumah, kendi itu tidak dipedulikan sampai hancur. Walaupun tidak rusak, tetapi mereka tidak mau lagi. Begitu sempurna mereka mentaati perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mereka tinggalkan itu sesuatu yang biasa mereka lakukan. Bukan sekali-sekali dalam satu bulan. Setiap hari ya, berkali-kali, walaupun mungkin frekuensinya sudah mulai berkurang dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian melakukan salat dalam keadaan mabuk. Dan waktu minum itu pun sudah mulai berkurang, tetapi tetap kebiasaan. Tetapi tidak ada mereka merasa beratnya. Sewaktu mereka mendengar bahwa khamar telah diharamkan, langsung mereka mengatakan tumpahkan, buang. Ya. Jadi subhanallah, bagi kita untuk meninggalkan sebagian yang kita kerjakan dari perkara yang haram yang mungkin hanya beberapa tahun kita kerjakan, kita masih berpikir panjang untuk meninggalkannya. Bisa tidak saya meninggalkan riba ini ya. Nanti kalau saya tinggalkan, apa yang saya makan ya. Nah, ini padahal perbedaannya dengan khamar, minuman mereka, dengan riba yang dilakukan. Minuman mereka dari kecil, riba kita akan dapatkan ya, beberapa waktu ya. Sementara minuman ini minuman biasa, Anas yang menuangkan. Ini pelajaran penting ya, dalam meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian kemarin kita juga tegaskan bahwa ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil para ulama yang menyatakan bahwa hadis ahad itu diterima sekalipun dalam urusan akidah, dalam permasalahan akidah, karena haramnya khamar ini akidah ya, haramnya khamar ini akidah. Kalau bukan karena dorongan keyakinan bahwa benar-benar haram, mereka tidak akan sebegitu sempurna meninggalkannya. Kalau bukan karena keyakinan, mereka tidak akan mungkin mengatakan tumpahkan. Tunggu dulu, kita harus jumpa dengan Nabi. Ini masalah minuman biasa, tidak mungkin kita tinggalkan begitu saja hanya berita seseorang. Kita harus jumpa dengan Nabi. Apa benar turun ayat atau tidak? Ini tidak ada seperti ini. Datang dan bahkan diumumkan ya, seketika mereka mengatakan akfiha ya Anas fakafatuha, tumpahkan, buang hai Anas, maka saya lakukan. Dan nanti akan kita lihat bagaimana Anas memecahkan ya. Itu ketika belum ada penjelasan bahwa cukup dengan membersihkan nantinya. Kalau dibuang kemudian bejananya, tempatnya itu, wadah-wadahnya bisa disuci bisa dicuci, ya, bisa dicuci, bersihkan. Tetapi mereka pertama mungkin karena tidak ada ilmu, belum datang ilmu tentang masalah itu, kemudian mereka memang sempurna untuk melepaskan diri dari khamar. Sempurnanya kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai bejana-bejananya, wadah-wadahnya mereka pecahkan, ya. Walaupun kata Imam Nawawi cukup dengan membersihkan, selesai, cuci. Tapi subhanallah, begitu patuhnya mereka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadis setelahnya 5070, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, ada satu faedah lagi yang pernah kita sampaikan tentang kasus Anas ini, bahwa anak kecil melayani, ya. Anak kecil yang masih biasanya diperintah untuk melayani yang tua-tua. Dan ini tuntunan agama kita, ya. Orang yang muda melayani yang tua, ya. Melayani yang tua, dan tentu yang tua menyayangi yang muda, menyayangi yang muda, ya. 5070, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Abdul A'la qala haddatsana Al-Mu'tamir an abihi qala qala Anas kuntu qa'iman 'ala al-hayy asqihim bimithli hadithi Ibn Ulayyah ghayra annahu qala faqala Abu Bakr ibn Anas kana khamrahum yawma idhin wa Anas shahidun falam yunkir Anas dhaka wa qala ibn Abdul A'la haddatsana Al-Mu'tamir an abihi قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان خمرهم يومئذ. Ini menceritakan bahwa khamar para sahabat di Madinah ketika itu adalah terbuat dari perasan kurma dengan jenis-jenisnya, yang mentah, yang baru matang, yang sudah tua. Ini semuanya mereka buat menjadi khamar, diperas, dipendam, ya. Akhirnya itu yang menjadi khamar di kalangan orang Arab, ya. Tidak ada khamar yang terbuat dari anggur, ya. Tidak ada khamar yang dibuat dari anggur, karena anggur ini tanaman yang tidak tumbuh di sana, ya. 5071, Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Yahya ibnu Ayyub qala haddathana ibnu Ulayyah قال وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة يعني نما yang lainnya كنت أسقي أبا طلحة ini bapak tirinya وأبا دجانة أبو دجانة sahabat Nabi juga ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار ya bersama sekumpulan orang-orang Ansar. Fadakhala alaina dakhilun, maka masuklah seseorang, ya, menjumpai kami. Faqala hadatha khabarun nazala, hadatha khabarun, terjadi sebuah berita, yaitu nazala tahrimul khamar, telah turun haramnya khamar atau pengharaman khamar. Faakfa'naha yawma idzin, maka kami tumpahkan khamar itu pada saat itu atau pada hari itu. Wa innaha la khalitul busri wat tamri, sesungguhnya khamar yang ada pada kami adalah campuran dari busr, kurma mentah, dan tamar, kurma matang. Qala Qatada wa qala Anas bin Malik laqad hurrimatil khamru wa kanat ammatu khumurihim yawma idzin khalitul busri wat tamri, diharamkan khamar, dan khamar di daerah mereka ketika itu terbuat dari perasan al-busr dan tamar, kurma mentah dan kurma matang, kurma tua, ya. Inilah kurma ketika khamar ketika itu, yaitu adalah terbuat dari campuran al-busr wa tamar. Berikutnya 5072, Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qalu akhbarana Mu'adh ibn Hisham qala haddathani Abi an Qatadata an Anas ibn Malik radiyallahu an Qala anni qala inni la asqi Aba Talhata wa Aba Dujanata wa Suhaila bin Bayd wa Suhaila bin Bayda min mazadatin fiha khalitu busrin wa tamrin binahwi hadis sa'in. Masih cerita Anas, ya, ia menuangkan, menyuguhkan khamar kepada ayah tirinya Abu Talha, kepada Abu Dujana, kepada Suhail bin Ubaidha. Dia menuangkan dari mazadah. Ini mazadah nama wadah, ya. Dari sebuah wadah. Ya. Bisa jadi terbuat dari kulit atau terbuat dari tanah kendi yang terbuat dari tanah kering. Ya, yang penting tempatnya. Umumnya mazadah ini terbuat dari kulit, ya, dari kulit hewan. Nah, dari situ dia tuangkan, kemudian disuguhkan percangkir kepada orang-orang yang disebutkan namanya dan yang lain-lainnya, Abu Talha, Abu Dujana, tadi siapa, Mu'adz bin Jabal, ya, ini sahabat-sahabat Nabi dan banyak dari orang-orang Ansar seperti Sahal, Suhail bin Ubaidha. Juga dari Ansar, salah satu dari mereka. Nah, ini para sahabat Nabi SAW dan mereka minum khamar sebelum diharamkan, karena memang ini minuman biasa, ya, minuman biasa ketika itu. Berikutnya 5073. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Sarah qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Amr bin Al-Harith أن قتادة بن دعامة قال حدثه أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. Ini hadis yang lain, ya. Anas bercerita bahwa Nabi SAW melarang, نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب wa inna dhalika kana ammatu khumurihim yawma hurrimatil khamar. Ini kisah hadis ini setelah diharamkan khamar. Hadis yang sekarang setelah diharamkan khamar, kata Anas, Nabi SAW melarang mencampurkan tamar dengan zahu. Zahu tadi kurma lembek, kurma yang lunak itu, tetapi berwarna merah. Bisa jadi diungkapkan dikatakan dengan balah juga, lembut. Ya. Nabi melarang mencampurkan kurma matang dengan kurma tersebut, kemudian airnya diminum. Ya. Ini setelah diharamkan. Ya. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena dahulu khamar sebelum diharamkan dibuat dengan cara seperti ini. Dicampur antara kurma mentah dengan kurma lunak itu atau kurma tua, kemudian dipendam lama. Ya. Nah, ini cara membuat khamar sebelum diharamkan. Nah, setelah diharamkan karena dikhawatirkan akan menjadi khamar pula, maka Nabi melarang mencampurkan dua jenis kurma tadi. Namun para ulama di sini berbeda pendapat apakah larangan itu larangan mengharamkan atau makruh, seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi. Ya. Ini mengharamkan atau makruh. Ya. Jumhur ulama mengatakan larangan makruh bukan haram. Ya. Larangan makruh bukan suatu yang haram, karena belum tentu mencampurkan tujuannya untuk buat khamar, karena khamar sudah diharamkan. Jadi hanya dicampurkan begitu saja untuk diminum seketika, ya, untuk diminum seketika. Walaupun ini larangan, tetapi hukum larangan di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Ini hadis yang tentang mencampurkan, karena memang cara membuat khamar di dahulu seperti itu. Ya, cara membuat khamar dahulu seperti itu. Mungkin cerita yang kemarin saya sampaikan, kami sempat disuguhkan dan kami minum, memang lezatnya. Ini memang nampaknya memang kurma itu baru segar, ya, baru dicampur mungkin sebelum berbuka dicampur. Ya, karena kita tahu sekarang bahwa hukumnya minimal makruh, ya, karena dikhawatirkan akan menghilangkan akal, akan karena cepatnya. Tidak, namun walaupun tidak secepat anggur, ya, tidak secepat anggur, tetapi Nabi SAW memberikan apa kehati-hatian mencampurkan kurma dengan jenis-jenisnya tadi, kurma mentah, zahu yaitu kurma lunak, ya. Atau bisa jadi kurma mentah dengan kurma matang yang keras yang biasa kita makan, nanti dicampur airnya nanti, karena manisnya luar biasa, manisnya segar ya. Manisnya segar. Kalau hanya kurma tua dipendam, dimasukkan dalam air, manisnya tidak begitu segar. Ya. Tapi kalau dicampur, kita merasakan, ya. Kita merasakan manisnya, walaupun nampak dari bentuk kurmanya itu masih baru dicampur, ya. Baru dicampur. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW karena dahulu pembuatan khamar caranya seperti itu, walaupun mesti dipendam lama. Ya, mesti dipendam lama, tetapi tetap untuk menghindari dan berhati-hati, Nabi SAW mengingatkan jangan sampai dilakukan hal tersebut. Naha Rasulullah SAW an yukhlatat tamru wazzahu thumma yusrab, kemudian setelah campurkan airnya diminum. Ya, airnya diminum. Ini hadis 5073. 5074. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Malik bin Anas, ini imam ya, imam mazhab Malik bin Anas, an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu qala kuntu asqi Aba Ubaidah bin al-Jarrah. Ini tambahan yang lain ya, dari orang-orang yang pernah disuguhkan oleh Anas ya, para sahabat yang sudah tua-tua. Abu Ubaidah bin al-Jarrah ini termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, yang pertama tahu Muslim itu begitu tua ya. Kuntu asqi Aba Ubaidah ibn al-Jarrah wa Aba Talha. Abu Talha juga wa Ubay ibn Ka'ab, ini orang-orang besar sahabat ya. Yang terkenal kemuliaannya. Saya suguhkan minuman min fadih. Fadih ini campurannya. Jadi kurma mentah, kurma tua ya. Dan dicampur tidak dimasak, tidak dimasak dengan api, tidak dimasak. Kalau dimasak cepat sekali. Ya, dia campur begitu saja. Min fadhihin wa tamrin fa'atahum atin. Maka datanglah seseorang. Ya, faqala innal khamra qad hurrimat. Sungguhnya khamar sudah diharamkan. Faqala Abu Talha ya Anas, kum ila hadhil jarrah. Ya, jarrah itu sama dengan mazadah tadi. Bejana, wadah, ya. Pergilah kamu kepada jarrah, kendi-kendi. Faaksirha, maka pecahkan dia. Ya. Faaksirha, fakum tu ila mihrasin, maka saya pergi ke mihras. Ini juga wadah. Yang kalau yang kendi itu moncongnya agak kecil, kalau mihras ini moncongnya besar. Ya. Bi asfalihi hatta kasartu, maka saya pecahkan bawahnya sehingga dia tumpah begitu saja. Nah, ini tindakan yang dilakukan oleh para sahabat, oleh Anas, dan diperintahkan oleh Abu Talha ketika mereka mendapatkan berita tentang keharaman khamar. Ya, mereka buang, mereka pecahkan, menunjukkan begitu kepatuhan mereka kepada perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir ya, 5075. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abu Bakar ya'ni al-Hanafi qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsani al-Abi annahu sami'a Anas ibn Malik radhiyallahu an yaqul laqad anzalallahu al-ayah allati harramallahu fiha al-khamr. Ya. Kata Anas, sungguh Allah telah menurunkan ayat yang dengan ayat itu Allah mengharamkan khamar. Itu surat apa? Al-Maidah. Ya, Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya. Itu ayat yang dimaksud. Kata Anas, wa ma bil madinati syarabun yusrab illa min tamrin. dan minuman khamar di Madinah tidaklah terbuat kecuali dari kurma. Ya, terbuat dari kecuali dari kurma. Itu hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Dan kita balik ke bab, bunyi bab haramnya khamar. Sudah ada ya tentang haramnya khamar, itu berita datang seseorang awalnya mengumumkan, kemudian datang masuk ke rumah Abu Talha, ya, kemudian mengabarkan bahwa khamar telah diharamkan. Ya, walaupun tidak disebutkan di situ oleh beritanya bahwa ayatnya, walaupun tidak ada dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, beritanya cuma bahwa khamar sudah diharamkan. Tidak ada satupun mereka mengatakan apa dalilnya. Ya. Apa dalilnya? Dia hanya menerima berita dari orang tersebut bahwa khamar telah diharamkan. Dalam riwayat-riwayat yang tadi tidak ada penjelasan tentang menuntut dalilnya. Ya. Yang bukan berarti tidak ada dalil. Berita ini tentu muncul setelah ada dalil. Ya. Setelah ada dalil, dan mereka pun sudah merasakan cikal bakal untuk diharamkan karena mereka sudah mendapatkan dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala larangan-larangan seperti wasalunaka anil khamri wal maisir, mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan perjudian, katakan bahwa qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'un nas wa manafi'un linnas, dalamnya ada manfaat, ada dosa yang besar walaupun ada manfaat menurut manusia. Ya, ada manfaat minum khamar, ada manfaat berjudi. Ya, alhamdulillah saya dengan berjudi kaya misalnya. Ya, alhamdulillah saya dengan khamar ini luar biasa, badan jadi sehat. Ya, misalnya. Tetapi tetap dosanya banyak. Ini awalnya. Ini tidak berlaku lagi sekarang. Nah, kemudian ayat yang tadi kita sebutkan, Allah mengingatkan mereka jangan sampai sholat dalam keadaan mabuk. Ya. La taqrabu sholata wa antum sukara. Jadi mereka sudah ada rasa bahwa itu akan diharamkan. Nah, ketika turun pengharamannya, mereka tidak butuh lagi untuk mengatakan mana ayatnya, bacakan ayatnya. Kalau kita melihat zahir hadis-hadis yang diceritakan oleh Anas, bisa jadi di sini tidak disebutkan oleh Anas karena ya, tidak perlu mereka menyanyikan itu lagi. Bisa dan meskipun yang menyampaikan berita itu mengatakan ayatnya ini loh, ya, ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Anas tidak menceritakan di sini. Ya, Anas tidak menceritakan di sini bahwa khamar diharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari apa terbuat khamar? Ini hadis-hadis yang kita pelajari, dari apa terbuat khamar? Di Madinah ketika itu, ya, ketika turun haramnya khamar dan akibat dari minuman khamar ini terjadi buruknya akibat dari minum khamar ini, apa yang terjadi pada Hamzah bin Abdul Muttalib? Ya. Salah satu proses pembuatannya adalah dari kurma. Ya. Di sini perasan anggur tidak ada ya. Perasan anggur tidak ada. Cuma karena penjelasan bahwa khamar terbuat dari perasan anggur. Ada anggur di sini dalam hadis kita? Tidak ada. Tidak ada. Ini yang harus kita ingin dudukkan bahwa bab tadi, bab yang sekarang ini, ya, bahwa khamar terbuat dari perasan anggur ini tidak ada dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari. Kemudian kurma kering, kurma mentah ini ada. Ya, itu semuanya, bahkan dalam hadis ini penegasan bahwa khamar yang turun pengharamannya ketika itu terbuat dari kurma, baik itu kering ataupun kurma mentah. Ya, kurma kering atau kurma mentah. Dan kismis sama sekali juga tidak ada dalam riwayat hadis yang kita baca, karena kismis itu terbuat dari anggur. Anggur saja tidak ada, bagaimana pula kismisnya? Kemungkinan mungkin karena anggur tidak ada di sana, kismisnya bisa jadi ada. Ya. Kan kismis adalah anggur yang dikeringkan. Ya, anggur yang dikeringkan bisa jadi ada, ternyata dalam hadis-hadis yang telah kita baca tidak ada kismis. Ya. Serta lainnya dan yang lainnya, ya, yang lainnya yang bisa memabukkan. Ya. Lalu bagaimana kita, di mana kita mendapatkan tentang bahan dasar khamar ini dari anggur ataupun kismis? Itu mungkin dari bab-bab setelahnya. Ya. Walaupun dari bab pertama ini kita tidak dapatkan, tidak kita dapatkan, bukan berarti ya, tidak ada dalilnya. Bukan berarti tidak ada dalilnya, apalagi kalau kita melihat pernyataan Anas bahwa tidak kami kenal khamar itu di Madinah kecuali dari kurma. Ya. Kami tidak mengenal khamar itu kecuali terbuat dari kurma dengan jenis-jenis yang tadi. Kalau kita pahami perkataan Anas berarti khamar yang terbuat dari anggur bukan haram. Ya. Ini ingin saya jelaskan ini karena nanti tentang anggur ini akan ada penjelasan. Kemungkinan ya, Imam Nawawi membuat bab ini ketika dia membaca semuanya, semua satu bab, satu kitab itu dibaca hadisnya, kemudian dia masukkan anggur di sini di bab pertama, padahal tidak ada hadis-hadisnya dalam bab pertama. Karena bab-bab kecil ini perbuatan siapa? Imam Nawawi. Sementara perbuatan Imam Muslimnya hanya kitab saja, Kitabul Asyribah, kitab tentang minuman, kemudian disebutkan hadis sekian banyak. Nanti yang memisah-misahkan dengan bab kecil itu siapa? Imam Nawawi. Jadi ketika Imam Nawawi membaca semuanya, kemudian dia pernah membaca juga tentang anggur ini, maka dibuatnya pada bab pertama bahwa khabar itu, penjelasan tentang khabar itu perasan anggur, padahal pada bab pertama tidak ada kata-kata anggur. Bahkan ada hanyalah penegasan bahwa khamar itu di Madinah terbuat dari kurma. Ya, ini yang perlu kita ketahui dari bab yang pertama. Dan masuk kita ke bab yang kedua sedikit agar lebih bisa. Ya, bab haramnya tahrimu takhlilil khamar. Bab haramnya merubah khamar itu jadi cuka. Ya. Merubah khamar menjadi cuka. Ya. Jadi dia dicampur dengan karena kan khamar itu campuran dari buah-buahan tertentu, campuran dari anggur, ini sekarang campuran dari kurma yang berbagai macam dengan berbagai jenisnya untuk menghilangkan, dia sudah jadi khamar, untuk menghilangkan khamarnya dicampur dengan makanan yang lain, dipendam dengan makanan seperti seperti roti misalnya atau yang lainnya, agar dia berubah zatnya bukan lagi memabukkan, tetapi sudah berubah menjadi cuka. Nah, ini ternyata dari hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam Muslim, para ulama juga menyatakan bahwa ini haram, tahrimu takhlilil khamar, haram merubah khamar menjadi cuka, yang cuka kan untuk bahan makanan juga, untuk makanan tetapi terbuat dari khamar. Ya, khamar yang sudah jadi khamar kemudian dirubah lagi, dicampur dengan campuran yang lain yang tidak membuat, yang bukan dari bahan-bahan khamar, nah, sehingga dia menjadi cuka. Ini tetap dilarang karena memang zat asalnya khamar. Zat asalnya khamar. Hadis yang pertama 5000 berapa? Satu-satunya hadis di bawah bab ini 5076. Ya, 5076. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdurrahman ibnu Mahdi ha wa haddatsana Zuhair ibnu Harbin qala haddatsana Abdurrahman an Sufyana an As-Suddi an Yahya ibnu Abbad an Anas radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا. Nabi SAW pernah ditanya tentang khamar yang nanti dibuat dicampur dengan yang lain sehingga dia menjadi cuka, apa boleh? Kata Nabi SAW, la. Faqala la. Maka Nabi mengatakan tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa sekalipun dirubah dengan kepada hal-hal yang lain yang untuk dikonsumsi, maka tetap tidak dibenarkan dan dia haram. Ya. Ini dipahami oleh Imam Nawawi bahwa dia haram. Kata-kata la tidak maksudnya larangan yang mengharamkan. Ini bab yang kedua dengan satu hadis. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bolak-balik sedikit ke depan, haram hukumnya berobat dengan menggunakan khamar, menjelaskan bahwa seluruh yang diproses menjadi minuman keras baik dari kurma maupun anggur maka dinamakan khamar. Nah, ini yang tadi kita maksud ya. Ya. ada anggurnya di situ kan? Ya, ujung hadisnya ada anggurnya. Ini yang mungkin masuk ke bab yang pertama. Yang dimaksud oleh Imam Nawawi anggur itu adalah hadis yang sekarang. Tapi dia karena dia baca keseluruhan, kemudian dipisah-pisah, akhirnya di bab pertama dimasukkannya juga anggur, padahal dalam hadis yang bab pertama itu tidak ada kata-kata anggur. Dan bahkan ada penegasan bahwa khamar yang ada di Madinah itu terbuat semuanya dari kurma. Ya, ternyata datangnya anggur itu setelah beberapa hadis atau bab yang ketiga di sini atau yang keempat di sini ya, bahwa khamar itu terbuat dari dua pohon. Yang pertama adalah pohon kurma, yang kedua pohon anggur. Ya, pohon anggur. Ini yang ingin kita isyaratkan agar bab yang pertama itu tidak membingungkan. Ya, ungkapan kata-kata anggur di bab pertama itu tidak membingungkan, karena ternyata anggurnya ada pada bab yang keempat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.